Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayatul akhawatul karimat, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, kembali kita lanjutkan bahasan kitab Minhajul Muslim yang ditulis oleh Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi hafizahullah ta'ala, dan masih dalam bahasan adab dan akhlak al-karimah yang kita fokuskan bahasannya, yaitu bahasan tentang adab antara suami dan istri, adab antara suami dan istri. Dan bahasan mengenai adab dan akhlak ini, yaitu al-akhawat al-karimat, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, ini bahasan yang sangat penting sekali, yang mana bahasan ini perlu kita fahami dan kita cermati, kemudian kita amalkan. Karena kita ingat sabda Nabi alaihi salatu wasalam, ketika beliau ditanya oleh para sahabatnya, apakah, yakni amalan apakah yang paling banyak menyebabkan seorang masuk surga? Jadi ini kita ingat, dan ini pertanyaan ini adalah dari pertanyaan para sahabat yang menunjukkan pentingnya pertanyaan ini dan pentingnya jawaban tersebut. Jadi kita ulangi, mereka bertanya, para sahabat bertanya, amalan apakah yang paling banyak memasukkan seseorang ke dalam surga? Ini pertanyaan besar. Nabi alaihissalatu wassalam menjawab, taqwallah wa husnu al-khuluq. Taqwallah wa husnu al-khuluq. Jadi ini jawaban dari Nabi alaihissalatu wassalam dari pertanyaan besar sahabat-sahabat Nabi SAW. Di pertanyaan besar tadi kita ulangi, amalan apakah yang paling banyak memasukkan seseorang ke dalam surga? Nabi alaihissalatu wassalam menjawab, taqwallah wa husnul khuluq. Dua hal yang menyebabkan seorang, atau amalan yang paling banyak memasukkan surga, yaitu takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga yang kedua adalah husnul khuluq, yakni akhlak yang mulia, adab yang bagus. Oleh sebab itulah ulama menyebutkan dari jawaban Nabi alaihissalam ini disimpulkan bahwa apabila seorang muslim itu memperbaiki atau baik hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, yang itu ditandai dengan takwa Allah azza wajal, kemudian baik hubungannya dengan sesama makhluk yaitu manusia, dalam hal ini ditandai dengan husnul khuluq, baiknya akhlak tersebut, maka apabila ada pada diri seorang, apabila ada seorang yang mengamalkan dua hal tersebut, yaitu hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala baik, ditandai dengan akidahnya, ditandai dengan amalan-amalan sirnya, kemudian juga amalan dia baik terhadap makhluk, yakni akhlak karimahnya baik, maka itulah yang memasukkan seorang ke dalam surga. Dan bahkan Nabi alaihissalatu wassalam mengisyaratkan bahwa itulah yang paling banyak memasukkan seorang ke dalam surga. Sebab itulah, itul akhawat al-karimat, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, dari pintu inilah, karena pintu ini yang paling banyak memasukkan orang ke dalam surga. Jadi jangan sia-siakan pintu ini, yaitu pintu akhlak al-karimah, pintu adab yang mulia. Nah, adab-adab yang mulia kepada siapa? Ini yang kita akan bahas. Telah lalu bahasannya tentang adab-adab yang lain, sekarang masih dalam adab suami istri, adab antara suami dan istri. Nah, sekali lagi ayatul akhawat al-karimat, adab terhadap suami dan istri ini sekali lagi sangat-sangat penting sekali untuk difahami, untuk selanjutnya diamalkan, karena fakta mengatakan bahwa suami dan istri adalah, yaitu hubungan yang paling dekat, hubungan yang paling rapat antar manusia. melebihi yang lainnya, melebihi hubungan anak dengan orang tua, melebihi apalagi anak dengan saudara-saudaranya, melebihi itu semua. Jadi suami dan istri adalah hubungan yang paling dekat, hubungan yang paling rapat antara manusia, sesama manusia. Karena sama tidurnya, sama rumahnya, kemana-mana sama, itu menunjukkan rapatnya. Sehingga syaitan itu sangat-sangat bersemangat untuk mencerai-beraikan, memisahkan suami istri. Karena kalau suami dan istri ini berada berakhlak yang mulia, maka dia akan membangun generasi yang mulia juga. Generasi yang mulia. Itu yang tidak diinginkan oleh syaitan ar-rajim. Aitulah akhwat al-karimat, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Azza wa Jal. Kita telah lalui bahasan pada pertemuan yang lalu mengenai adab antara suami istri, yaitu adab yakni adab antara suami dan istri, hak masing-masing, yaitu sebagian yakni hak-hak yang dimiliki atau yang wajib disampaikan atau yang diberikan oleh suami kepada istri. Itu yang pernah kita lalui. Dan sebelumnya hak-hak bersama, kita lalui hak-hak bersama. Kemudian juga kita lalui hak istri terhadap suaminya. Hak istri terhadap suaminya. Dan tentu ini bahasan-bahasan yang sangat luas sekali. Ada bahasan detailnya. Ya tentu ini bahasan-bahasannya ada dalam, yakni diperlukan majelis-majelis yang lebih untuk membahas rinci. Tapi kita ingat ini yakni buku yang kita bahas ini, alhamdulillah ya bahasannya cukup luas, yakni cukup umum sekali, sehingga cukup untuk kita jadikan sebagai rujukan. Adapun rinciannya silahkan rujuk kepada buku-buku yang takhasus, buku-buku khusus yang yang membahas tentang hal ini. Jadi kita sedikit membaca dengan cepat untuk murajaah, untuk mengingat saja apa yang kita sebutkan dari bahasan sebelumnya, yaitu mengenai hak bersama antara istri dan suami. Karena ada hak bersama, kemudian ada hak pribadi-pribadi, yaitu hak istri terhadap suami, ada hak suami terhadap istri. Nah, hak-hak ini, baik hak bersama maupun hak pribadi, itu masuk ke dalam bahasan adab. Masuk ke dalam bahasan adab. Sehingga perlu untuk diperhatikan dan perlu untuk dengan maksimal kita usahakan agar terwujud, ungkapan baiti jannati. Baiti jannati, yaitu rumahku adalah surgaku. Rumahku adalah surgaku. Baik, kita pernah sebutkan, kita bacakan bahwa hak-hak bersama itu diantaranya adalah amanah. Kita sebutkan, yaitu masing-masing dituntut untuk amanah, menjaga rahasia, menjaga apa-apa yang harus dijaga dan tidak boleh keluar dari rumah tangga tersebut. Kemudian juga hak bersama adalah kita sebutkan cinta dan kasih sayang. Cinta dan kasih sayang, jangan sampai cintanya bertepuk sebelah tangan. Dan itu kita sebutkan cinta yang hakiki, yang sebenarnya adalah cinta laki-laki kepada perempuan atau perempuan kepada suami setelah menikah. Nah, yang diharapkan adalah bersemina cinta tersebut, yaitu setelah menikah. Nah, setelah menikah apabila tidak ada cinta tersebut, maka ini muskilah, ini yang bermasalah. Dan pernah kita sebutkan bahwa apabila tidak ada cinta tersebut, baik dari istri maupun suami, ini yang menyebabkan atau dibolehkan menjadi penyebab syar'i untuk suami atau istri tersebut minta pisah. Karena ini adalah kita sebutkan cinta dan kasih sayang adalah sebagai dinamo, motor penggerak gitu, bagi kehidupan rumah tangga tersebut. Kalau cinta dan kasih sayang ini tidak ada, ya mati. Sebab itulah diusahakan agar cinta dan kasih sayangnya bersemi terus. Terus selanjutnya kita sebutkan saling mempercayai antar keduanya. Jangan sampai saling mencurigai. Saling mencurigai ini tidak benar. sudah kita sebutkan. Dan usahakan juga suami dan istri menjauhkan diri dari pintu-pintu dan celah-celah yang memasukkan keduanya atau salah satu di antara keduanya ke dalam kecurigaan. Ke dalam kecurigaan. Terutama kita sekarang ini dalam dunia modern sekarang ini, di mana kita sekarang ada dua, ada dunia nyata dan dunia maya. Oleh sebab itulah kedua dunia tersebut hendaknya berhati-hatilah kita. Karena itu bisa menjadi celah saling curigai. Saling curigai. Sebetulah itul akhwat al-karimat semuanya. Kalau misalnya tidak diperlukan media-media sosial itu, maka janganlah bergabung di dalamnya. Apalagi misalnya Facebook, misalnya, apalagi misalnya ya media sosial yang lainnya. Itu kalau tidak perlu-perlu betul, itu usahakan jangan. Kalau misalnya Facebook, apa kemudian WhatsApp, kemudian yang lain pun tidak ada, kan masih hidup rumah tangganya. Coba bayangkan dahulu sebelum ada zaman-zaman internet, kan alhamdulillah. Dan justru bahkan kalau kita lihat fakta kenyataan, setelah adanya dunia maya atau media sosial ini, makin banyak terjadi perceraian. Itu tidak? Makin banyak terjadi perceraian. Kemudian juga bahkan saling bunuh, kemudian selingkuh dan sebagainya terjadi demikian. Karena apa? Karena celah untuk masuk ke dalam hal tersebut sangat-sangat besar sekali dari media sosial tersebut. Sebetulnya kalau masuk pun demikian, bergabung, maka bergabunglah dengan yakni hal-hal yang positif, grup-grup yang positif, baik dari segi agama dan terlebih lagi akhiratnya. Kemudian selanjutnya adab-adab umum yang lain yang merupakan hak bersama adalah kelembutan dalam berinteraksi. Kelembutan dalam berinteraksi. Yakni di dalam bergaul antara suami dan istri itu jangan sampai terjadi kekerasan, kita sebutkan. Terjadi, sangat sampai terjadi kekerasan. Dan itu yang disebutkan oleh yakni Nabi alaihi salatu wassalam, di mana ciri-ciri rumah tangga yang bagus, yang diberkahi, itu adalah rumah tangga yang penuh kelembutan di dalamnya. Karena kelembutan secara umum, tapi karena sifat lembut secara umum itu selalu menghiasi. Dan itu yang disebutkan oleh Nabi alaihissalatu wassalam secara umum mengenai kelembutan ini. Tidaklah kelembutan itu masuk ke dalam suatu hal, maka melainkan kelembutan tersebut pasti akan menghiasinya. Tapi tidaklah suatu kekerasan masuk ke dalam suatu perkara, maka melainkan akan merusak perkara tersebut. Dalam hal ini rumah tangga misalnya, rumah tangga itu tidak heran Nabi alaihissalatu wassalam menyebutkan, misalnya dalam riwayat yang sahih, Nabi alaihissalatu wassalam menyebutkan, innallaha idza arada bi ahli baitin khairan adkhala alaihim arrifqa. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala jika menginginkan suatu rumah tangga, jika Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan suatu kebaikan kepada rumah tangga atau suatu rumah tangga, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memasukkan kelembutan di dalam rumah tangga tersebut. Ini hadis yang sahih, yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Jadi tadi kita sebutkan kelembutan secara umum itu menghiasi yakni semua perkara. Nah, tidak terluput hal-hal yang terjadi dalam rumah tangga. Nah, ini kita sebutkan adab-adab umum berupa kelembutan dalam berinteraksi. Jadi jangan sampai misalnya suaminya bentak-bentak misalnya, atau istrinya juga melawan. Itu yang disebutkan oleh ulama, apabila istrinya keras, suaminya keras, jadi ibarat batu. Ibarat batu ketemu jadi menyala, jadi api. Kalau dah api dah rusak dah. Nah, jadi ayatul akhwat semuanya, kita fungsinya mempelajari adab ini bukan berarti setelah kita mempelajari ini kita akan selamat dari hal-hal yang merusak, tidak. Tapi fungsinya adalah sebagai bahan kontrol. Sebagai bahan kontrol diri. Ketika kita terluput, terlupa, kemudian terlanjur gitu, kasar pada suami misalnya kalau istri, atau suami misalnya kalau istri, apa kepada istrinya misalnya, ini menjadi kontrol. Jadi ingat, oh ini merusak adab, ini tidak ada, tidak ya apa, tidak menjadi adab dan bahkan merusak rumah tangga itu. Karena tadi kita sebutkan ciri-ciri kebaikan suatu rumah tangga adalah adanya kelembutan di situ. Ini sabda Nabi alaihi salatu wasallam. Jadi lembut di dalam semua hal. Nah, jadi kalau misalnya terjatuh, lupa lain sebagainya, keras lain sebagainya kepada istri atau kepada anak misalnya, istighfar cepat. Oh, ini lupa. Inilah sifat manusia. Jadi salah tidak masalah, tapi segera sadar diri. Itu fungsinya belajar. Dan itu yang membedakan antara orang pelajar yang belajar dengan orang yang tidak belajar. La yastawil ladina ya'lamun wal ladina la ya'lamun, kata Allah Subhanahu wa taala. Tidak sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui. Jadi jangan sampai misalnya kita rajin mengaji, rajin ikut kajian-kajian ta'lim misalnya, baik di sini maupun di tempat lain misalnya, ternyata kita akhlak kita sangat buruk. Akhlak apalagi misalnya di rumah tangga, misalnya di hadapan suami kasar, di hadapan anak pun kasar misalnya. Itu na'udzubillah. Na'udzubillah. Seharusnya orang yang memiliki ilmu, artinya yang telah mempelajari terutama bab-bab semacam itu, harus menjadi contoh. Harus menjadi contoh. Misalnya suaminya misalnya tidak mendapatkan maklumat atau tidak mendapatkan ilmu tentang itu, maka usahakan sang istri menyampaikan dengan hikmah. Dengan hikmah. Kalau suaminya tidak menerimanya, tidak masalah. Dia yang mewujudkan dan dia yang mengamalkan di tengah-tengah rumah tangganya, kemudian menjadi contoh dengan harapan ketika itu nanti suaminya akan melihat, anaknya akan melihat, oh misalnya istrinya, oh ibunya masya Allah luar biasa sabar misalnya. Nah itu yang diharapkan dari seorang yang memiliki ilmu, yang mengetahui. Itu jangan sampai sama akhlaknya dengan orang yang tidak memiliki ilmu. Jangan sampai sama. Kalau sama ya apa fungsinya gitu kan? Ingat sekali lagi, bukan berarti kita ingin agar kita semua maksum, terbebas, terlepas gitu, terjauh dari hal-hal ini, tidak. Tapi yang namanya manusia, tabiat manusia pasti suatu saat akan terjatuh dalam hal ini. Artinya suatu saat akan terlepas, hilang kontrol. Itu suatu saat pasti ada. Tapi perbedaannya adalah hilang kontrolnya kita, marahnya kita misalnya, itu tidak berkelanjutan. Tidak berkelanjutan dan bahkan kita akan menyesal. Itu perbedaan antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Begitu. Taip. Terus selanjutnya, itu yang kita sebutkan tentang hak-hak bersama antara suami dan istri. Hak-hak bersama antara suami dan istri. Terus kemudian yang kita sebutkan, sempat kita sebutkan adalah hak-hak istri terhadap suami. Hak-hak istri terhadap suami. Ya tentu ini adalah kajian untuk bapak-bapak, sang suami gitu ya, agar yakni mampu menjalankan. Tapi ini tidak masalah sebagai bawasan al-akhawat, bahwasanya memiliki hak demikian. Tapi jangan pula tuntut-tuntut dengan cara yang kasar. Jangan pula menuntut dengan cara yang kasar. Taip, yang pernah kita sebutkan, diperlakukan secara patut. Ini diperlakukan secara patut. Ini dah kita sebutkan nih bagaimana patutnya. Dan sesuai kemampuan suaminya tentunya. Jadi memberikan tempat tinggal yang layak, pakaian, makanan, dan sebagainya, itu adalah itu yang dimaksud dengan patut. Termasuk di dalamnya kelembutan dan sebagainya. Itu termasuk yang patut. Artinya yang sesuai dengan kemampuan suaminya. Jangan sampai di luar kemampuan suaminya. Jadi jadilah wanita istri yang solehah, yang qanaah, yang cukup, yang berakhlak, yang beradab. Jangan pula menjadi istri atau wanita yang buruk. Yang tadinya misalnya suaminya orang baik gitu, ternyata setelah menikah dengannya menjadi korupsi misalnya. menjadi pencuri misalnya, menjadi na'udzubillah perampok dan sebagainya. Kenapa? Karena itu semua tuntutan dari istrinya. Dan ini banyak kalau kita baca kisah-kisah yang ada, fakta-fakta yang ada baik zaman dahulu maupun zaman sekarang, itu banyak di antara laki-laki suami yang menjadi apa itu? Jahat gitu, menjadi tidak benar gitu gara-gara istrinya, gara-gara istrinya. Setelah itu akhwat semuanya, marilah yakni akhwat al-karimat, ibu-ibu yang ada di sini dan juga di tempat lain yang mendengar kajian kita ini, agar usahakanlah menjadi wanita yang soleh, penuntun suaminya dan keluarga anak-anaknya ke jalan yang lurus, dan menjadi yakni contoh terhadap adab-adab yang ada, akhlak yang ada, sehingga rumah tangganya menjadi rumah tangga yang jannah, yakni yang disebut baiti jannati kata orang. Taib. Kemudian itu yang kita sebutkan selanjutnya, mengajarinya tentang perkara-perkara agama yang penting. Ini nomor 2 nih. Nomor 2 di halaman 231 dalam buku kita ini, mengajarinya tentang perkara-perkara agama yang penting. Ini adalah hak istri dari suaminya. Ini seharusnya. Ini seharusnya. Oleh sebab itulah kewajiban seorang suami di samping yakni memenuhi kebutuhan istrinya secara zahir dari segi harta, tempat tinggal, pakaian dan sebagainya tadi, di antara kewajibannya adalah memenuhi yakni secara keilmuan, artinya keilmuan yang mendasar tentang agamanya. Maka disebut di sini mengajarinya tentang perkara-perkara agama yang penting. Nah, yang penting, yang misalnya sholat, misalnya puasa, misalnya kalau dia misalnya mandi wajib, misalnya itu semua kewajiban suami. Jika sang istri belum mengetahuinya atau mengizinkannya untuk menghadiri majlis-majlis ta'lim untuk belajar karena kebutuhannya untuk memperbaiki agamanya dan menyucikan jiwanya lebih besar daripada kebutuhannya, keperluannya terhadap makanan dan minuman yang juga wajib dipenuhi. Hal ini berdasarkan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, surat Tahrim ayat 6. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Itu dia. Kata beliau di sini, penulis, istri termasuk keluarga yang harus dipelihara dari ancaman api neraka, yaitu dijaga dengan keimanan dan amal soleh. Sedangkan amal soleh itu harus dengan ilmu, sehingga bisa melaksanakannya dengan benar sesuai dengan tuntutan syariat. Nah, sebab itulah itu akhwat semuanya. Ini hukum asalnya ya. Ini hukum asalnya. Ya. Ini kewajiban seorang suami adalah mengajarkan istrinya. Sebab itulah kalau ada orang soleh kata Nabi alaihi salatu wasalam yang melamar seorang wanita, maka itu jangan ditolak. Kalau ditolak akan mengakibatkan kehancuran atau yakni fasad, keburukan. Kenapa demikian? Karena yakni laki-laki yang soleh bakal atau calon pendamping istrinya, pendamping si wanita ini, dan menunjukkan dia ke jalan yang benar, artinya mengajarkannya. Itu asalnya. Jadi kewajiban suami adalah mengajarkan istrinya hal-hal yang penting dalam agama ini. Agama itu tentu luas, tapi yang paling penting, paling tidak dia tahu urusan agama yang pokok, misalnya rukun Islam, misalnya bagaimana mengamalkannya, rukun iman dan sebagainya. Itu yang yakni mendasar seperti itu harus di yakni lakukan oleh suami sebagai kewajibannya. Nah, kalau tidak mampu secara pribadi langsung mengajarkan istrinya, tidak mampu, jangan pula cegah, jangan pula larang istrinya datang ke majlis-majlis ta'lim. Itu dia. Karena kalau dia larang juga, maka dia telah berdosa tidak menjalankan kewajibannya. Sebab itulah itu akhwat semuanya, kalau misalnya suaminya belum atau tidak faham seperti ini, usahakan jelaskan dia semampunya. Nah, artinya sekarang misalnya alhamdulillah apa tidak ada ya, insya Allah tidak ada suami-suami yang melarang istrinya hadiri kajian-kajian semacam ini, ya selama tentu pekerjaan rumah tangganya sudah atau tidak masalah di rumah tangganya gitu. Tapi perlu juga diketahui, perlu dikasih tahu suaminya bahwasanya kewajiban seorang suami adalah mengajarkan istrinya. Ini pada asalnya. Nah, karena kewajibannya ini maka seharusnya sang suami itu yang harus lebih semangat menghadiri majelis ilmu, lebih semangat menuntut ilmu dengan harapan ilmu yang didapatkan itu bisa ditransfer ke istrinya dan dijelaskan kepada keluarganya. Itu asalnya. Ya, tapi karena ada sebagian di antara suami-suami yang keadaannya lain-lain, jadi ya yakni istrinya itu hendaknya pelan-pelan memasukkan gitu ya, pelan-pelan memasukkan pemahaman kepada suaminya terhadap ilmu, pentingnya ilmu. Pentingnya ilmu. Tapi alhamdulillah yakni tidak dicegah oleh suaminya, itu alhamdulillah. Baik, itu dia. Rasulullah SAW bersabda, kata di buku kita ini, ala wastausu bin nisa'i khaira fa innahunna awanun asiratun indakum. Ingatlah, berbuat baiklah terhadap para wanita karena mereka adalah tawanan yang ada pada kalian. Asir, tawanan, diibaratkan tawanan. Kenapa diibaratkan tawanan seorang wanita? Karena seorang wanita ini apabila sudah menikah itu dia tunduk kepada suaminya. Tunduk kepada suaminya. Oleh sebab itu tidak boleh seorang wanita yang nusyuz atau keluar daripada taat, ketaatan itu tidak boleh. Jadi yakni wanita terhadap suaminya itu diibaratkan tawanan. Diibaratkan tawanan. Nah, tawanan itu tidak memiliki daya dan kekuatan. Jadi hanya menerima dari orang yang menawan. Orang yang menawannya. Makanan misalnya, dan dalam hal ini ilmu misalnya. Nah, jadi oleh sebab itulah kalau orang yang menawan ini tidak memberikan dia nafkah zahir batin, maka yang menawan ini dosa. Ya, dalam hal ini suaminya. Ini yang perlu harus diketahui oleh suami. Kadang-kadang suami itu paham pemahamannya sampai bahwa kewajibannya adalah nafkah zahir. Nafkah zahir. Jadi tidak heran misalnya kalau suaminya bergaji tinggi, dibelikan istrinya mobil mewah, misalnya pakaian mahal, tempat tinggal yang mewah gitu. Tapi lupa akan hal ini. Lupa ilmu-ilmu syar'i, lupa masalah agama. Bukan lupa, kadang-kadang tidak faham. Jadi dia fahamnya kewajibannya adalah yang zahir. Ah gitu. Kewajibannya yang zahir, termasuk yang zahir hubungan suami istrinya misalnya. Tapi dia tidak paham yang ini. Padahal di sini menyebutkan bahwa yakni keperluan tentang ilmu agama ini lebih penting daripada keperluannya dalam hal-hal yang zahir. Nah, karena kebutuhannya untuk memperbaiki agamanya dan mensucikan jiwanya lebih besar daripada kebutuhannya terhadap makan dan minum. Jadi apa artinya yang mewah-mewah itu kalau ilmu syari'inya kurang? Nah, ini banyak sekali yang kita ketahui. Ya karena apa? Karena tabiat wanita itu, tabiat wanita, sifat asal daripada wanita ini suka harta. Suka kemewahan. Jadi kalau kesukaannya itu diikuti ya makin menjadi-jadi. Betul tidak? Makin menjadi-jadi. Nah, sebab itulah perlunya seorang suami yang tegas dalam hal ini, paham agamanya untuk tidak menjadi-jadikan tabiat yang asli sudah ada itu. Artinya untuk meluruskannya gitu, meluruskannya. Kalau misalnya dia memiliki gaji tinggi, besar dan sebagainya, tidak masalah mewah, tapi ini bagian agama ini jangan sampai terlupakan agar kemewahan tersebut tidak menjadi keburukan untuknya. Itu dia. Taip. Terus apa kata beliau, diantaranya adalah dengan mengajarkan hal-hal yang bisa memperbaiki sikapnya dalam beragama dan mendidiknya dengan didikan yang membuatnya bisa istiqomah dan baik. Itu tujuannya. Itu tujuan memperbaiki atau tujuan mengajarkan istri tentang agamanya. Ini kalau kita melihat yakni ukuran-ukuran kemewahan, misalnya kita lihat orang-orang kaya misalnya dari kalangan artis dan sebagainya, itu dari segi duniawi itu tidak kurang, Tapi dari segi ukhrawi, dari segi syariat, mereka kurang. Karena mereka kurang, ya jadilah apa yang terjadi yang sering kita lihat berita-berita mengenai yakni orang-orang tersebut yang tidak patut untuk dicontohi. Terus selanjutnya yang ketiga katanya ini masih hak istri kepada suami. Mendidiknya untuk menjalankan ajaran-ajaran dan adab-adab Islam serta menghukumnya bila menyelisihinya, yaitu melarangnya berpergian sendirian atau menampakkan wajahnya dan tabarruj, atau menampakkan wajahnya dan bertabarruj, yaitu bersolek dan berbaur dengan laki-laki yang bukan mahram. Di samping itu hendaknya memberikan perlindungan dan pengayoman yang cukup sehingga tidak membiarkannya merusak akhlak atau agama dan tidak membiarkan sarana untuk berbuat fasik terhadap perintah-perintah Allah dan Rasulnya atau berbuat jahat. Nah, itu dia terkhawat tadi, ini ada kaitannya dengan yang kedua tadi, yaitu ada kaitannya dengan ilmu-ilmu syari, kaitannya dengan pengajaran-pengajaran agama. Cuma yang ketiga ini lebih serius, yaitu bentuk keseriusan suami adalah suami berhak untuk bertindak keras, tegas terhadap istri yang tidak mendengar kata-kata tersebut, tidak mendengar didikan suami tersebut. Bertindak keras itu boleh. Misalnya di sini untuk mendidiknya untuk menjalankan ajaran-ajaran dan adab-adab Islam serta menghukumnya. Nah, serta menghukumnya. Jadi ini merupakan tindakan yang tegas. Ya tadi, tapi yakni ukuran menghukum di sini adalah jangan sampai menyakitkan fisik. Jangan sampai menyakitkan fisik istri tersebut. Ini dia punya kaidah, punya aturan. Nah, dibolehkan memukul, tapi pukulannya jangan sampai pukulan yang menyakitkan. Nah, jadi pukulan itu bukan apa tujuannya adalah menyakitkan, tidak, tapi tujuannya adalah mendidik. Itu dia. Dan nanti kita akan sebutkan. Nah, jadi itu ayatul akhwat semuanya ini disebut di sini, yaitu melarangnya berpergian sendirian. Nah, ini walaupun ayatul akhwat semuanya, walaupun ini dari suami kepada istri, artinya hak istri kepada suami, karena tidak ada suami-suami di sini, jadi hendaknya ayatul akhwat, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, itu hendaknya faham hal ini. Paham tidak maksudnya? Faham hal ini. Kadang-kadang suaminya tidak paham hal ini, jadi tidak pernah ditegur. Paham tidak nih? Kadang-kadang suaminya tidak paham, mungkin karena acuh gitu ya, atau istilahnya cuek terhadap hal-hal seperti ini, jadi istrinya dibebaskan saja. Nah, itu walaupun mendapatkan kebebasan daripada suaminya, itu jangan sebebas-bebasnya. Nah, terutama apabila misalnya al-akhawat yang menghadiri kajian tadi, tunjukkan bahwa beda antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu, walaupun dalam hal ini suaminya membebaskannya. Jadi sekali lagi hal ini misalnya melarangnya berpergian sendirian, ini sudah jelas tidak halal bagi seorang wanita berpergian sendirian dalam jarak safar. Kalau jarak safar maka tidak boleh sendiri. Terus menampakkan wajahnya, ini khilaf tentunya ya, ini khilaf ulama, apakah wajah itu boleh dinampakkan, boleh lihatkan apa tidak. Artinya apakah wajib memakai niqab apa tidak. Nah, itu khilaf para ulama. Artinya wallahu alam, yang kita pilih pendapatnya adalah sunnah. Artinya tidak wajib seorang itu memakai niqab. Artinya boleh menampakkan wajahnya. Nah, dari sini diketahui menampakkan wajah bagi seorang wanita, walaupun pendapat yang kita pilih adalah tidak masalah menampakkannya, ini diketahui bahwa para ulama sangat-sangat tegas dalam bab aurat wanita. Sangat-sangat tegas terhadap aurat wanita. Kalau wajahnya saja sudah diperdebatkan apakah wajib ditutup apa tidak wajib ditutup, apalagi yang lainnya. Apalagi yang lainnya, rambut misalnya dan lain-lain. Itu hendaknya diperhatikan. Nah, juga dalam hal ini jangan sampai walaupun misalnya kita berpandangan, kita milih misalnya niqab itu tidak wajib, yaitu menutup wajah itu tidak wajib, tapi jangan sampai meremehkan atau meringan-ringankan masalah ini. Contoh meringan-ringankan masalah ini, main foto, main upload. Itu contoh meringan-meringankan. Jadi jangan sampai atul akhawat semuanya itu meringankan masalah ini. Jadi walaupun misalnya kita berpendapat tidak masalah, membuka wajah, artinya selama memakai jilbab ya yang syar'i, tidak masalah membuka wajahnya. Tapi jangan sampai main foto, main upload. Apalagi zaman sekarang tadi kita sebutkan ada dunia nyata, ada dunia maya. Kalau di dunia nyata dia malu-malu, ternyata di dunia maya dia, iya itu, ternyata dia buka-bukaan ternyata. Nah, itu na'udzubillah. Sebab itulah apa juga salahnya, tutup itu semua, baik di dunia maya maupun di dunia ini. Kalaupun ada Facebooknya, jangan upload-upload itu. Silahkan misalnya kalau komen, apa, artikel, semua tidak masalah. Tapi kalau misalnya foto-fotonya dan sebagainya, itu jangan. Karena foto itu kadang-kadang, merusak. Baik merusak diri maupun orang lain. Terjadinya hasad misalnya, terjadinya ria, ingin dipuji, gitu, sakit hati dan sebagainya. Kemudian ain, nah, itu juga banyak mafsadatnya. Banyak sekali mafsadatnya. Dan itu sangat-sangat sedikit orang yang keluar daripada atau yang selamat daripada mafsadat yang tadi, kerusakan yang tadi. Jadi contoh misalnya update punya, dia punya status misalnya sekarang dia di sini, jepret upload, thread upload, thread upload. Itu tujuannya apa coba? Hanya Allah yang tahu ya. Oleh sebab itulah di sini yang ikut kajian di sini, jadi janganlah seperti orang-orang itu, orang-orang awam lah kita anggap. Walaupun ada sebagian orang yang rajin menuntut ilmu, ada yang terjatuh demikian, tapi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala maafkan mereka. Itu saja. Tapi yang ada di sini usahakan. Kalau ada misalnya yang telah terlanjur misalnya, dihapus aja. Dihapus kalau bisa dihapus. Nah, itu dia. Jadi menampakkan wajahnya. Nah, ini khilaf ulama, tapi tadi kita sebutkan tidak masalah. Ini sunnah memakai niqab. Artinya kalau memakai niqab misalnya mendapatkan pahala lebih, itu tidak. Tapi kalau yang tidak memakai niqab ya tidak masalah. Artinya ini khilaf ulama dalam hal ini. Tapi kita ingatkan, walaupun yakni dalam keadaan tidak berniqab, jangan bermake up. Ini juga make up ini masalah yang menunjukkan meringankan gitu. Paham tidak nih? Jadi tidak masalah mengambil pendapat, sunnah memakai niqab, tidak wajib memakai niqab. Tidak masalah misalnya. Tapi jangan meringankan masalah ini. Tadi contoh misalnya meringankan, salah satu contohnya adalah mengupload fotonya. Fotonya yang tidak berniqab misalnya, walaupun pakai jilbab misalnya. Kemudian juga yakni keluar rumah misalnya pakai jilbab misalnya, tapi bermake up. Nah, itu make up ini masalah. Di sini kita berbicara masalah memperlihatkan wajah. Itu tidak, al-akhawat al-karimat. Kita bahas masalah memperlihatkan wajah, boleh apa tidak? Kita berpendapat boleh, betul tidak? Tapi bab masalah make up itu cerita lain. Itu cerita lain. Kalau keluar rumah yang kemungkinan besar akan dilihat oleh laki-laki, maka jangan bermake up. Ya cukup mandi saja. Jangan pula tidak mandi, itu masalah. Jadi kalau mandi kan aduh, bau nanti keluar. Jangan pula berwangi-wangian. Nah, itu dia yang tengah-tengah. Jadi kok susah sekali agama ini? Ya, tidak susah. Kenapa tidak susah? Kenapa orang kadang-kadang susah? Karena belum mengamalkannya gitu. Belum terbiasa. Coba kalau udah terbiasa kan aman. Gitu. Nah, gitu lah. Sebab itulah nanti kita akan sebutkan kenapa sangat ditegaskan oleh agama agar wanita ini berhati-hati kalau keluar rumah. Karena itu yang disebut oleh Nabi Alaihissalam, apabila wanita itu keluar rumah maka istasrafaha asyaitan, syaitan mengikutinya, gitu, syaitan mengikutinya, menghiasinya gitu. di depan, belakang, atas, semua dihiasi oleh setan. Apabila keluar rumah, sebab itulah keluar rumah itu cukup mandi saja dah. Walaupun banyak makeupnya di rumah, nanti setelah pulang suaminya. Taib, itu dia. Katanya terus kemudian di sini, karena suami adalah penanggung jawab istrinya, berkewajiban menjaga dan memeliharanya. Berdasarkan firman Allah, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Jadi wajib seorang suami itu menegur istrinya apabila berbuat hal-hal yang tidak sesuai dengan syariat. Tapi sekali lagi, kalau suaminya itu tidak faham syariat, maka jangan sampai ada hujah di situ, suami saya tidak larang. Bukan suaminya tidak larang, bukan masalah suami melarang apa tidak, itu asal hukumnya agama yang melarang gitu. Sebab itulah asal hukum taatnya istri kepada suami kan karena Allah yang menyuruh. Itu tidak. Kalau Allah tidak menyuruh ya sama aja laki-laki dan perempuan, itu tidak. Tidak ada perbedaan laki-laki dan perempuan. Cuma Allah yang membedakan, Allah yang menyuruh. Jadi sang istri, al-akhawat, ibu-ibu semua taat kepada suaminya. Bukan semata-mata taat kepada suami itu, tapi karena taat kepada Allah, karena Allah yang menyuruh taat, itu dia. Terus selanjutnya, warrajulu ra'in fi ahli wa huwa mas'ulun an ra'iyati. Dan sabda Nabi SAW, laki-laki adalah pemimpin pada keluarganya dan akan dimintai pertanggungjawaban terhadap keluarga yang dipimpinnya. Ini kalau orang laki-laki faham, maka pasti akan tegas, pasti akan hati-hati dalam mengarungi, dalam menahkodai rumah tangganya. Jadi al-akhwat semuanya, kalau suaminya tidak faham bab ini, maka bantulah suami tersebut nanti ketika akan mempertanggungjawabkan itu semua. Kan kasihan suaminya. Jadi kalau suaminya tidak faham bab ini, dah jangan tunggu-tunggu ditegur-tegur dah gitu. Jadi semua apa yang diajarkan syariat, alhamdulillah sudah tahu, amalkan begitu. Amalkan. Cuma kadang-kadang misalnya ada suami yang tidak suka misalnya istrinya berjilbab besar gitu. Berjilbab besar, apalagi tiba-tiba bernikop misalnya. Ada suaminya demikian. Nah itu al-akhawat, masing-masing pandai-pandai lah ya. Pandai-pandai pendekatan terhadap suaminya. Kalau ada celah-celah yang sekira melunturkan, melelehkan hatinya, pakailah jurus itu ya. Supaya, ya, supaya apa itu, supaya lancar gitu. Itunya apa namanya, jilbabnya tetap tidak dilarang gitu. Kalau nikop misalnya, alhamdulillah di Qatar ini kalau dari segi lingkungan tidak masalah. Jadi silahkan misalnya ya, kalau di kampung misalnya tidak masalah untuk membuka nikop, karena biasanya kalau kampung kita di negeri kita biasanya gitu ada masalah. Tapi kalau di Qatar ini, kalau di Qatar ini anggap saja sedang di pondok pesantren gitu ya. Iya. Jadi kalau di pondok pesantren ini tidak mampu melakukan apa, tidak mampu mengamalkan nikop tersebut, ya kapan lagi kita dapat pahala gitu kan? Jadi ini bukan berarti memaksakan kehendak ya, karena pendapat saya pribadi adalah nikop itu tidak wajib. Tidak wajib. Jadi silahkan buka wajahnya. Mau di Qatar, mau di negeri mana, silahkan gitu. Tapi kita sepakat. Kita sepakat bahwasanya yang bernikop itu pahalanya lebih. Nah, oleh karena itu selama kita di Qatar, selama kita di pondok di sini, di pondok pesantren Qatar ini, maka gunakan kesempatan itu untuk mengamalkan sunnah Nabi SAW. Kalau tidak, kapan lagi gitu kan? Jangan sampai mobilnya saja yang beli yang top-top. Karena banyak kita sebut, mahal mobilnya gitu ya. Kapan lagi di Indonesia harga bensin mahal. Jadi kapan lagi kita akan beli yang mewah-mewah, sekarang aja mewahnya. Itu tidak masalah. Tapi coba dikiaskan ke yang lainnya gitu kan. Dikiaskan yang lainnya. Contoh tadi, nikop tadi. Kalau tidak sekarang pakai nikop, ya kapan lagi? Kan kalau di kampung kan susah. Nah, gitu. Taib. Terus, jadi sekali lagi kalau misalnya ada benturan dengan suami terhadap hal-hal yang syar'i, maka carilah jalan yang terbaik untuk menasihati, untuk sampaikan kepada suaminya. Ingat, jangan sampai kasar. Ingat, jangan sampai kasar. Kita ulangi. Jangan mentang-mentang suaminya tidak suka gitu ya. Kamu nih jilbabnya besar itu tidak keren gitu misalnya. Terus tiba-tiba istrinya tengking naik suara, kamu nih nggak pernah ngaji. Wah, itu kasar namanya. Jangan kamu-kamuan gitu kan. Jangan kamu-kamuan. Sebetulnya para ulama apa menyebutkan dahulu, mengkisahkan dahulu orang-orang terdahulu, wanita-wanita solehah zaman dahulu, katanya itu memanggil suaminya tuan. Ah, itu wanita-wanita soleh zaman dahulu itu mengambil apa, tidak berani gitu ya, sebagai adab mereka itu tidak menyebutkan nama suaminya gitu. Ini kisah daripada ulama-ulama terdahulu, bahwasanya wanita-wanita solehah zaman dahulu itu sangat menghormati, mengagungkan suaminya. Nah, sampai-sampai namanya pun tidak disebut langsung gitu, untuk menghormati, mengagungkan suaminya. Tuan gitu, tuan mau apa gitu. Ada tidak? Ya kalau sekarang misalnya abang lah gitu ya, abang, mas gitu. Ya jangan main langsung gitu, main langsung namanya kan. Ya walaupun tidak masalah, ya cuma ya taib. Terus kita lanjutkan ini, bersikap adil terhadap para istri. Nah, ini masalah ini apakah sesuai dengan topik kita apa tidak ini? Bersikap adil terhadap para istri jika memang dimadu. Aduh, ini makanya tadi kita bertanya ini, ada yang dimadu apa tidak di sini? Atau berdoa jangan sampai. Ya terserah ya, itu masing-masing urusan pribadi ya. Ini kita baca buku aja nih. Bersikap adil terhadap para iya, bersikap adil terhadap para istri jika memang dimadu. Yaitu adil dalam memberi makanan dan minuman, pakaian, tempat tinggal, dan ini sebab itulah. Ini bagi suami ya, bagi suami yang ada istri-istrinya lebih gitu, lebih daripada satu. Ya kalau misalnya Al-Khawat sekarang tidak ada saingannya, ya alhamdulillah berarti ringan kewajiban suaminya. Nah, itu. Tidak berat sebelah dalam hal-hal tersebut, atau curang ataupun aniaya, karena Allah telah mengharamkannya. Sebagaimana firman Allah, fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah, nikahilah seorang saja atau hamba-hamba yang kamu miliki. Nah, ini tentu nih kepada para suami. Kalau terlanjur gitu kan, ini kalau ya karenanya bukan namanya pembahasan kan harus semua kesentuh. Rasulullah SAW pun telah berwasiat untuk berbuat baik terhadap istri sebagaimana sabdanya, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik baik kalian adalah yang paling baik terhadap istrinya, dan aku adalah yang paling baik diantara kalian terhadap istrinya. Nah, oleh sebab itulah ini pernah kita sebutkan ini sebagai asas bahasan kita, sebagai pondasi yakni bahasan kita, maksudnya jadilah orang yang terbaik dalam umat ini. Terus selanjutnya, tidak menyebarkan rahasianya dan tidak menyebut-nyebut aib yang ada padanya, karena suami adalah kepercayaannya. Karena suami adalah kepercayaannya. Betul tidak itu? Karena suami adalah kepercayaannya dan yang dituntut untuk menjaga dan melindunginya. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW, inna min asyarrin nas 'indallahi manzilatan yaumil qiyamah الرجل يفضي إلى المرء إلى مرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها. Sesungguhnya seburuk-buruk kedudukan manusia di sisi Allah pada hari kiamat adalah laki-laki yang menggauli istrinya dan istrinya pun menggaulinya, lalu suaminya menyebarkan rahasianya. Jadi ini usahakan, ini kewajiban. Ini seperti apa? Walaupun ini termasuk kewajiban sesama ya, kewajiban antara suami dan istri untuk menjaga rahasia. Dah tadi kita sebutkan. Ini jangan sampai menceritakan hal-hal yang private. Hubungannya antara suami istri, apa yang berlaku tadi malam atau apa misalnya diceritakan, itu yang menjadi yakni dosa besar. Dan disebutkan oleh Nabi Alaihissalam, seburuk-buruk manusia di sisi Allah adalah orang yang yakni menyebarkan rahasia-rahasia pribadinya. Itu ini berlaku baik laki-laki maupun wanita. Ya, jangan sampai main ngerumpi keceplos. Baik keceplos di dunia nyata maupun keceplos di dunia maya. Jadi misalnya apa itu? Nah, itulah gitu ya, itu masalah. Jadi jangan sampai misalnya berkeluh kesah, curhat apa di temannya, ini suami saya kok begini. Aduh, terjadi. Itu nauzubillah. Jangan sampai terjadi hal demikian karena itu adalah rahasia. Ini adalah yakni secara umum kewajiban suami terhadap istri. Yang kiranya cukup ya untuk dihayati, kemudian untuk diamalkan oleh seorang suami. Nah, tapi tadi kita sebutkan di sini bukan kajian suami. Jadi mudah-mudahan itu nanti al-akhawat yakni bisa transfer itu maklumat, ilmu, pengetahuan tadi kepada suaminya. Paling tidak kalau tidak mampu menyampaikan syarahnya, ya silahkan nih copy paste gitu ya, copy langsung nih, copy lembar per lembar kemudian dibaca misalnya. Nah, atau kasih artikel dan sebagainya, dan juga mungkin berikan link-link ceramah dan sebagainya, atau masing-masing pasangan lain-lain keadaannya. Ya terserah ya. Itu yang tergantung pasangannya, dan yang harus diperhatikan di sini adalah hikmah tersebut. Jangan sampai keras kasar. Baik, selanjutnya telah khawat semuanya, hak-hak suami terhadap istri. Dan ini sepertinya sesuai ini ya. Karena ini yang mengamalkan adalah istri untuk dipersembahkan kepada suaminya. Kalau tadi suami yang melakukan untuk dipersembahkan kepada istrinya. Nah, sekarang ini cocok sekali. Baik. Katanya di sini istri berkewajiban terhadap suaminya, yaitu dengan melaksanakan kewajiban-kewajiban dan adab-adab berikut. Tadi kita sebutkan ya telah khawat semuanya, bahwasanya yakni amalan yang paling banyak memasukkan seorang ke dalam surga adalah apa tadi, dua hal, takwa Allah, takwa kepada Allah, dan iya, akhlak yang mulia, adab yang bagus. Nah, itu. Nah, termasuk adab yang bagus itu adalah adab terhadap suami. Adab terhadap suami. Yang tidak lain bahasan kita sekarang adalah hak suami dari istrinya. Hak suami dari istrinya. Yang pertama adalah katanya di sini menaatinya dalam hal-hal selain kemaksiatan terhadap Allah. Fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila, surah An-Nisa ayat 34. Kemudian jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Jadi ini masuk ke dalam hadis Nabi alaihi salatu wasalam, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk apabila dalam hal dalam hal maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada. Baik itu suami maupun pemerintah dan sebagainya, itu tidak ada taat. Nah, cuma bagaimana cara kita bangkang terhadap perintah tersebut, artinya bagaimana kita melawannya, apakah kita berontak dan sebagainya, tentu tidak. Cari jalan-jalan yang baik terlebih dahulu. Ini kita berbicara masalah hubungan suami dan istri. Kalau suaminya memerintahkan hal-hal yang maksiat misalnya, istrinya dicegah berjilbab. Nah, justru istrinya diperintahkan untuk bersolek gitu ya, apabila misalnya ada arisan gitu, apabila hari raya misalnya, istrinya dilarang berjilbab, buka aja jilbabnya gitu, kemudian bermake up saja nih, nanti kalau tidak malu-malukan saya katanya. Nah, itu dia, ini kan maksiat. Nah kalau hal ini terjadi, jangan ditaati. Nah, bagaimana cara tidak taatnya? Baik-baik dulu. Ini kan tidak boleh. Artinya nasihat ya tergantung sesuai dengan keadaan pasangannya, sesuai dengan keadaan suaminya. Nah, ini yang kita sebutkan, kalau terus-menerus suami tersebut yakni memerintahkan ke dalam maksiat dan istrinya tidak ada daya dan kekuatan untuk membantahnya, sudah melakukan hal yang baik sekalipun dan sebagainya, maka dalam hal ini boleh sang istri itu untuk meminta cerai. Itu. Kenapa? Niatnya bukan karena tidak cinta terhadap suaminya, tapi untuk menyelamatkan agamanya. Untuk menyelamatkan agama. Jadi bagaimana caranya gitu? Kalau tetap bersama dia kan selalu bermaksiat nanti. Tidak boleh pakai jilbab misalnya. Harus apa maksiat lain sebagainya. Nah, maka dalam hal ini boleh meminta cerai. Kenapa? Karena selalu diperintahkan ke dalam yang tidak taat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi falam ta'tihi fabata ghadban 'alayha la'anatha al-mala'ikatu hatta tusbih." Jika seorang laki-laki mengajak istrinya ke tempat tidur, lalu si istri tidak memenuhinya, kemudian laki-laki itu kesal terhadapnya, maka wanita itu dilaknat oleh malaikat hingga pagi. Ini juga perlu diperhatikan ini. Ini perlu diperhatikan, ini bagian daripada taat. Bagian daripada taat. Jadi itul akhwat semuanya, perlu diperhatikan taat yang mana satu yang harus kita taati, yang ada alasan-alasannya gitu. Taat yang mana satu yang tidak boleh beralasan-alasan. Nah, dan juga yang mana yang maksiat. Jadi kalau maksiat maka confirm tidak boleh ditaati, tapi ditegur dengan cara yang baik. Kalau cara yang baik sudah dilaksanakan sebagainya, itu baru boleh putus hubungan. Ada ketaatan, misalnya ada ketaatan yang boleh didiskusikan, misalnya disuruh oleh suaminya coba, tapi boleh tidak untuk nanti dan sebagainya, dan sebagainya. Atau mungkin itu. Tapi kalau ada ketaatan yang memang yakni wanita tersebut walaupun tidak menyukainya, misalnya, itu hendaknya ditaati. Dilihat keadaannya. Yang mana satu masuk ke dalam yang bab kita ini. Jika seorang laki-laki mengajak istrinya ke tempat tidur, lalu si istri tidak memenuhinya, kemudian laki-laki itu kesal terhadapnya. Jadi kalau ada wanita yang semacam ini, yang kadang-kadang ya tidak selamanya begitu dalam bab ini, dalam bab yakni jima misalnya, tidak selamanya suami dan istri itu tidak selamanya moodnya itu matching, itu tidak. Kadang-kadang misalnya istrinya sedang ada masalah dan sebagainya, tiba-tiba suaminya mengajaknya. Ingat, ini hadis tidak pernah membahas tidak pernah membahas tentang mood gitu. Jadi tidak ada syaratnya jika seorang laki-laki mengajak istrinya ke tempat tidur lalu si istri tidak memenuhinya, kecuali apabila tidak ada mood, tidak ada. Ini hadis-hadis umum. Oleh sebab itulah, mau atau tidak ada ada maupun tidak ada moodnya, kalau diajak oleh suaminya silahkan bergegas gitu. Untuk mendapatkan pahala itu. Tapi insya Allah nanti kalau udah bergegas moodnya datang. Itu dia, ini yang perlu dipenuhi. Ini kok terkesan terkesan memaksa gitu. Ini tidak memaksa. Oleh sebab itulah kalau wanitanya itu tidak mau, itu satu mendapatkan laknat daripada malaikat, ya tentu kalau suaminya kesal, ya kalau suaminya kesal. Tapi kalau suaminya tidak kesal, ya insya Allah tidak mendapatkan laknat. Artinya apa? Misalnya suaminya mengajak, kemudian pandai-pandailah ngelobi gitu ya, diplomasi. Kalau diplomasinya berhasil, alhamdulillah. Tapi kalau tidak, ya siap-siap laknat malaikat. Itu aja itu. Siap-siap laknat malaikat, dan termasuk golongan nusyuz. Itu dia. Termasuk wanita yang nusyuz, yaitu tidak taat kepada suaminya. Tidak taat kepada suaminya. Nah, apabila tidak taat kepada suaminya dalam bab ini, maka boleh suami itu tegas dengan cara memukul. Dengan cara memukul. Oleh sebab itulah para ulama menyebutkan, itu akhwat semuanya perlu difahami dalam hal ini, pukulan suami itu mengambil tindak tegas dalam hal ini dalam bentuk pukulan itu jangan disalahfahami. Dan ini kajian untuk bapak-bapak sebenarnya, ya. Jangan salah fahami, sedikit-sedikit tegas main pukul. Ini keliru. Ini kita ulangi. Keliru kalau main pukul, sedikit main pukul, keliru. Yang benar adalah, kalau melihat syariatnya, itu pukulan, itu berlaku hanya istri yang nusyuz, yang tidak taat diajak oleh suaminya jima. Itu dia, pukulan. Jadi boleh yang lain-lain misalnya, tapi lebih kepada itu. Jadi kalau kita lihat nas-nas pukulan ini, pukulan, pukullah dia misalnya, karena nusyuz ini lebih taat, ketaatan istri, keluarnya istri daripada ketaatan itu bahasanya lebih daripada itu, bahasanya fokus kepada yakni ketaatan istri ketika diajak jima oleh suaminya. Nah, jadi itu yang disebutkan oleh para ulama. Jadi keliru kalau misalnya istrinya disuruh masak nggak mau, pukul. Misalnya. Salah. Dibilang nusyuz ini gitu. Ini salah. Kenapa demikian? Kenapa yakni dalam bab jima saja misalnya? Ada dalam bab lain tapi lebih kepada jima saja, karena jima ini adalah lebih kepada hak si suami dan untuk kemaslahatan suami itu. Tapi kalau misalnya masak dan sebagainya itu tidak terlalu sensitif. Sebab itulah ini atau akhwat harus dipahami. Kenapa kok sampai malaikat melanatnya gitu? Kenapa? dan juga kenapa sampai boleh memukul. Kenapa? Karena di situ kemaslahatan besar bagi suaminya. Kemaslahatan besar bagi suaminya kalau istri tersebut melayani suaminya dengan layanan yang top, maka insya Allah kesayangannya kepada istrinya akan bertambah, rumah tangganya akan terus bersemi, begitu maksudnya. Nah, kembali kepada pukulan tadi. Jadi kalau istri tidak taat pada suaminya dalam hal ini, tapi dalam hal jima tidak mau misalnya, banyak alasan dan sebagainya, kalau sekali dua kali alasan tak masalah ya. Kalau setiap kali diajak beralasan terus, ini masalah walaupun diplomasinya berhasil. Artinya suami itu boleh diberikan izin untuk memukul, tegas dalam hal ini. Mukulnya pun itu pun tadi kita sebutkan tidak keras. Nah, mukulnya disebut pakai siwak gitu ya. Pakai siwak itu kecil kan? Itu kecil itu pakai siwak. Itu dia. Nah, jadi ini menunjukkan pukulan dari suami itu bukan tujuannya untuk menyakitkan, tapi tujuannya adalah untuk mendidik, gitu, mendidik, pukul, begitu. Jadi diizinkan pukul semacam itu supaya apa maksudnya? Mendidik maksudnya apa? Karena bab-bab ini, ayatul akhawat semuanya, bab-bab ini adalah bab yang sensitif. Ini kata ulama. Kenapa suami diizinkan untuk memukul dalam bab ini, tidak diizinkan dalam bab lain? Kalau misalnya istrinya tadi kita sebutkan, ada suami main pukul-pukulan. Misalnya tadi, disuruh masak, istrinya tidak mau main pukul. Itu tadi kita sebutkan keliru. Kemudian disuruh nyetrika baju misalnya, istrinya tidak mau main pukul. Walaupun pukulannya pakai siwak, itu pun keliru. Karena dalam pukulan ini, bab ini salah tempat. Salah tempat. Ya, kalau misalnya tidak mau di tempat lain, tidak mau dalam bab-bab lain, cukup dengan memakai kata-kata saja. Tidak pakai pukulan. Nah, kalau pukulan, kata para ulama, itu pada istri yang tidak mau diajak jima oleh suaminya. Ini paham tidak? Dan itu pun pukulan pakai ukuran yang kecil sekali, diukurkan sebagai siwak. Artinya pukulannya kecil. Mungkin pakai tangannya, tidak menyakiti. Artinya sampai didikan tersebut, sampai teguran tersebut. Kenapa para ulama menyebutkan yakni hanya boleh di pukulan tersebut pada bab ini? Kenapa coba, apa sebabnya? Kenapa? Karena bab ini sensitif. Bab ini sensitif. Kalau misalnya si suami itu mendapatkan istrinya tidak masak, kan dia tidak malu menceritakan kepada mertuanya misalnya, atau kepada adiknya misalnya, atau kepada saudara, itu si dia kok nggak masak ya hari ini, gitu kan? Malu nggak kira-kira itu? Walaupun itu rahasia sebenarnya, tapi kan rahasia yang biasa itu tidak. Jadi tidak perlu dipukul, kan? Tidak perlu pakai pukulan, tidak nyetrika misalnya. Datang adiknya, aduh ini si ini kok mal, gimana caranya? Aduh kok nggak mau itu? Nah, misalnya, si suami malu apa enggak misalnya? Nggak malu. Jadi sehingga kalau dicerita istrinya malas nyetrika misalnya, itu pun tidak malu. Jadi cukup, makanya sebab itu tidak perlu dipukul. Tapi kalau bab jima ini mal, gimana coba cara ceritanya? Gimana coba? Kan susah. Ya kok iya, kalau cerita kan nggak boleh tadi hadisnya. Kan hadisnya nggak boleh. Tadi disebut kan sesungguhnya seburuk-buruk kedudukan manusia di sisi Allah pada hari kiamat adalah laki-laki yang menggauli istrinya yang ini tidak mau. Artinya walaupun misalnya artinya bab ini sensitif gitu. Jadi kan ada orang malu gitu kan, istri saya kok nggak mau, kan nanti percakapannya lain-lain, ngelantur gitu kan, betul tidak? Sehingga kata para ulama dibolehkan memukul, karena itulah satu-satunya cara curhat suami yang betul. Karena kalau curhat tempat lain kan masalah. Dalam bab ini sensitif sekali, sehingga boleh diberikan izin untuk memukul dengan syarat yang tadi. Jangan pula jadi istri yang bandel gitu. Wah, enggak keras pukulannya. Ya Allah, enggak sakit. Ya Allah, pelajarannya enggak paham-paham nih istri. Astagfirullah. Istrinya itu nih istri apa robot apa gitu. Itu dia telah khawat semuanya. Ini diperhatikan nih. Ini banyak yang disalahfahami oleh kaum laki-laki. Dan juga banyak istri yang tidak paham dalam bab ini, terlalu meringankan. Itulah. Jadi bab ini ada suami yang terlalu berlebihan, sehingga dalam semua aspek kalau istrinya tidak taat, main pukul semua. Padahal yang diperintahkan adalah hanya mukulan itu, ketika tidak taat istrinya dalam bab itu. Ada istrinya terlalu meringankan, karena ringan sangat, sangat ringan pukulannya, dan nanti pun lagi mukul juga. Ya Allah. Taib. Itulah khawat semuanya. Kiranya sampai di sini dulu bahasan kita ya. Bahasan kita sampai di sini dulu. Jadi ini mudah-mudahan apa yang kita bahas itu bisa difahami, bisa diamalkan, sehingga kita menjadi orang yang terbaik dalam umat ini, dan juga kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita menjadi istri dan suami yang soleh dan solehah, kemudian dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala zuriat, keturunan yang soleh dan solehah, dan rumah tangga kita dalam rumah tangga yang disebut yakni rumah tangga yang yakni sejahtera dalam naungan Allah Subhanahu wa taala, dan sesuai disebut sebagai baiti jannati. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.